Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Para pendengar setia Radio Indosiar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa kembali berjumpa dalam sajian acara Radio Indosiar. Dan pada edisi pagi hari ini bersama saya Faqih Al-Ajib dalam acara pembahasan kitab Hidayatul Hayara fi Ajwibatil Yahudi wan Nasara yang insyaallah taala sebagai pemateri Al-Ustaz Muhammad bin Umar As-Sawet hafizhahullah taala. Walhamdulillah beliau sudah hadir bersama kami. Adapun untuk pembahasan yang akan kita ikuti pada edisi pagi hari ini, halaman 258 pertemuan ke-88 dengan judul Polemik Al-Masih, Bible dan Kaum Yahudi. Walhamdulillah Ustazuna sudah hadir bersama kami di Studio Indosiar pada edisi pagi hari ini. Kita akan persilahkan kepada beliau untuk menyampaikan fawaidnya. Tafadhol Ustaz, masykurun wa jura. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa jazakumullahu khaira. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi na'maduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله مسيح. Kita lanjutkan kitab Hidayatul Hayara dan masih membahas berbagai macam polemik yang ada pada kitab-kitab Taurat dan Injil. Sudah dibahas kemarin pada pertemuan yang lalu bahwasanya tidak seluruh isi Bible, Injil itu adalah sesuatu yang sudah dirubah. Masih banyak perkara-perkara yang memang masih asli, hanya perbedaan-perbedaan terjemah yang terjadi di antara mereka. Tetapi barakallahu fikum, menunjukkan adanya perubahan-perubahan, menunjukkan adanya tambahan atau pengurangan, karena terjadi pertentangan-pertentangan di dalamnya. Apakah perjanjian lama atau perjanjian baru? Apakah kitab Tauratnya ataupun kitab Injilnya? Dan Injilnya juga sudah disebutkan ada empat tulisan. Ada yang ditulis oleh Markus, Luka, Matta, dan Yohana. Ada empat Injil. Markus, Luka mereka bilang Lukas, dan Matta mereka sebut Matius, dan Yohana yang mereka biasa sebut Yohanes. Dan kita sampai pada contoh berikutnya. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, juga disebutkan di dalam kitab Injil Matta bahwasanya di dalamnya ditulis kalimat la tahsabu anni qadimtu li usliha baina ahli al-ardi lam ati li salahihim walakin li ulqi al-muharabata bainahum innama qadamtu li ufarriqa bainal mar'i wa ibnihi wal binti wa ummiha hatta yasura a'da'ul mar'i ahla baitihi. Di dalam Injil tersebut tertulis kata-kata ini yang bermakna bahwa Nabi Isa mengatakan, mereka menyebutnya bukan Nabi, yakni Isa menyatakan atau Yesus mengatakan, jangan kalian kira aku datang untuk memperbaiki penduduk di muka bumi. Aku datang bukan untuk kebaikan mereka. Aku datang untuk melemparkan peperangan, pertikaian di tengah mereka. Hanya saja aku datang untuk memecah belah antara seseorang dengan anaknya, seseorang dengan ibunya, hingga musuh seseorang yang paling berat adalah keluarganya sendiri. Ini barakallahu fikum dalam Injil Matta 10 strip 34 dan 35. Tsumma fihi aidha, masih dalam Injil yang sama, ada kalimat barakallahu fikum, innama qadimtu litahyau. Sesungguhnya aku datang agar kalian hidup. Untuk menghidupkan kalian. Litazdadu khairan. Untuk menambah kalian kebaikan. Wa uslih bainan nas. Dan aku datang untuk memperbaiki keadaan manusia. Perhatikan yang tadi disebutkan. Sebaliknya yang ini. Bertentangan 180 derajat. Yang tadi menyatakan aku bukan datang untuk memperbaiki keadaan. Tapi untuk memecah belah mereka. Sedangkan di sini, aku datang untuk memperbaiki keadaan manusia. Wa anahu qala, dan bahwasanya dia berkata, man latama khaddaka al-yamin fansab lahul akhar. Siapa yang dipukul atau memukul pipi kananmu, maka serahkan pipi kirimu. Ikhwan ibn a'azukumullah, terlihat perbedaannya. Yang pertama dalam Injil Matta, yang kedua dalam Injil Yohana. Yang kedua dalam Injil Yohana. Ini Yohanes. Sangat berbeda jauh. Wa fihi aidha, di dalamnya juga ada kalimat. Kembali ke Injil Matta lagi. Tuba laka ya Syam'un. Ra'sal jama'ah, wa ana aqulu innaka ibn al-hajar, wa ala hadha al-hajar tabni bay'ati, fa kullu ma ahlaltahu ala al-ardi yakunu muhallalan fi as-sama', wa ma aqadtahu ala al-ardi yakunu ma'qudan fi as-sama'. Demikian dalam Injil Matta, Injil Matius 16 garis miring 17 sampai 19. Apa maknanya? Tuba laka ya Syam'un. Berbahagialah engkau, wahai Syam'un. Itu pemimpin kelompok mereka. Wa ana aqul, dan saya berkata, engkau adalah anak al-hajar. Bisa jadi maknanya anak batu. Wa ala hadzal hajar tabni bai'ati, dan kepada batu itulah dibangun bai'atku, sumpahku, sumpah setiaku. Fa kullu ma ahlaltahu, kembali kepada Syam'un, wahai Syam'un, apa yang kau halalkan di muka bumi, maka dia halal di langit. Apa yang kau jadikan sebagai ikatan di muka bumi, maka dia juga terikat di langit. Apa yang kau putuskan di bumi menjadi keputusan di langit. Ini disebutkan tadi dalam Injil Matius 16 garis miring 17 sampai 19. Tsumma fihi bi'ainihi, kemudian di dalamnya juga, masih dalam Injil yang sama, ba'da astur, beberapa baris di bawahnya, berkata, idhab ya syaitan, wala tu'arid fa'innaka jahil. Pergi engkau wahai syaitan, jangan menentang, sesungguhnya engkau bodoh. Fakaifa yakunu syaitanun jahilun muta'an fis samawat. Ini ada keanehan. Berarti Syam'un ini siapa? Kalau dia benar dikatakan dia syaitan, bagaimana mungkin dikatakan apa yang kau halalkan halal di langit, apa yang kau haramkan haram di langit, apa yang kau putuskan di bumi jadi keputusan di langit, apa yang kau sebutkan atau apa yang kau ikat di bumi jadi terikat di langit. Kok bisa? Apakah syaitan muta'? Syaitan ditaati di langit? Menjadi polemik, perdebatan tentang siapa Syam'un yang di awalnya dikatakan berbahagialah wahai Syam'un, sesungguhnya aku katakan engkau adalah anak batu dan di atas batu itulah diikat baiatku. Apa yang kau halalkan halal di langit dan apa yang kuputuskan di bumi jadi keputusan di langit. Tapi kemudian beberapa baris berikutnya, idhab ya syaitan, pergilah wahai syaitan, jangan menentang karena engkau orang bodoh. Karena engkau bodoh. Fa kaifa yakunu syaitan jahilun muta'an fis samawat. Kalau itu syaitan, kalau Syam'un itu dipanggil syaitan, maka bagaimana mungkin bisa ditaati di langit? Bagaimana mungkin keputusannya menjadi keputusan di langit? Bagaimana mungkin kalau dia halalkan jadi halal di langit? Wal injili nassun, dan masih dalam Injil ada nas lain. Ini contoh berikutnya berarti. Qala innahu lam talidan nisa mithla Yahya. Tidak ada seorang wanita pun atau tidak ada yang melahirkan dari para wanita anak yang seperti Yahya. Ini dalam Injil Matius. Hadza fil Injil Matta. Ini dalam Injil Matta. Tidak ada para wanita yang melahirkan seperti Yahya. Sedangkan dalam Injil Yohana, dalam Injil Yohanes, disebutkan innal Yahud ba'atha ila Yahya man yakshif an amrihi. Fasa'aluhu man huwa, ahuwa al-Masihu, qala la. Qalu naraka Ilyas, qala la. Qalu anta nabiyun, qala la. Qalu akhbirna man anta, qala ana sawtu munadil mufawiz. Wala yajuzu linabiyin an yunkir nubuwatahu, fa innahu yakunu mukhbiran bil kadhibi. Perhatikan dalam Injil yang lain, yaitu Injil Yohanes. Dalam Injil Matius disebutkan secara jelas tidak ada seorang wanita pun yang melahirkan seperti Yahya. Yani Nabi Yahya yang kita kenal juga dan kita baca kisahnya dalam surat Maryam. Sedangkan dalam Injil Yohanes dikatakan Yahudi mengutus kepada Yahya untuk menyingkapkan tentang urusannya. Fasa'aluhu man huwa. Maka mereka Yahudi bertanya kepada Yahya ini, siapa dia? Ahuwal Masih, apakah dia Al-Masih? Dijawab, la. Oleh Yahya tadi dijawab, la. Qalu, mereka bertanya lagi, naraka Ilyas? Aku melihat engkau adalah Ilyas. Qala, la. Dijawab, bukan. Qala anta nabiyun, kalau gitu engkau nabi? Qala, la. Dia menjawab, bukan, aku bukan nabi. Qalu akhbirna man ant, kalau gitu khabarkan kepada kami siapa engkau? Qal, dia berkata, ana sautu munadin al-mufawiz. Akulah seorang yang memanggil. Aku adalah pemanggil al-mufawiz yang melampaui. Barakallahu fikum. Apakah boleh seorang nabi mengingkari kenabiannya? Bolehkah seorang nabi menyatakan aku bukan nabi? Wala yajuzu linabi an yunkir nubuwwatahu. Tidak boleh seorang nabi mengingkari kenabiannya. Fa innahu yakunu mukhbiran bil kadzib. Karena kalau dia mengingkari kenabiannya berarti dia mengkhabarkan dengan kedustaan. Wa minal ajabi, dan juga termasuk keanehan. Anna fil injili matta nisbat al-masih ila annahu ibnu Yusuf. Yang aneh lagi, di dalam Injil Matius, Al-Masih dinisbatkan kepada anaknya Yusuf. Dianggap Al-Masih anaknya Yusuf. Tayib. Faqala, maka dikatakan di sana, Isa ibnu Yusuf ibni Fulan. Isa ibnu Yusuf ibni Fulan. Tuma adda ila Ibrahim al-Khalil 39 aban. Kemudian disambung terus ibni Fulan, ibni Fulan, ibni Fulan. Sampai kepada Ibrahim al-Khalil. Sampai 39 aban. Disebutkan bapak-bapaknya sampai 39 bapak. Berarti disebutkan Isa ibni Yusuf ibni Fulan ibni Fulan ibni Fulan ibni Fulan sampai 39 ibni Ibrahim al-Khalil. Baik. Tetapi nasabahu Luka di dalam kitab Injil Lukas, mereka bilang Lukas, Luka dalam bahasa Arab, mereka menisbatkan dalam Injilnya kepada Yusuf juga. Wa'adda minhu ila Ibrahim naifan wa khamsina aban. Pertama, nisbahnya kepada Yusuf sama. Isa al-Masih ibnu Yusuf. Setelah itu bapak-bapaknya disebutkan ibnu Fulan, ibnu Fulan, ibnu Fulan sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Hanya saja jumlahnya berbeda. Tadi di dalam Injil Matius disebutkan 39 bapak baru nyambung ke Ibrahim alaihissalam. Sedangkan dalam Injil Luka atau Lukas disebutkan sampai 50 sekian bapak baru Ibrahim. Taib, itu juga perbedaan menjadi polemik. Pabaina huwa ilahun tam. Id sayyaruhu ibnal ilah. Thumma ja'aluhu ibnu Yusuf an-Najjar. Aneh lagi, kita lihat mereka menganggap Al-Masih sebagai Tuhan. Tam, sempurna. Id sayyaruhu ibnal ilah. Dan mereka menganggapnya sebagai anak Tuhan. Kemudian mereka jadikan dia adalah anaknya Yusuf ibn Najjar. Kalau anaknya Yusuf ibn Najjar berarti bukan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan berarti bukan anaknya Yusuf ibn Najjar. Kan begitu. Umat Islam, walaupun tidak mengakui bahwa dia anak Tuhan, tetapi mengakui bahwa beliau lahir memang tanpa bapak. Memang tanpa bapak. Dan itu Allah takdirkan sebagai kekuasaan Allah, sebagai Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat lahir dari seorang ibu tanpa bapak. Allah tunjukkan kekuasaannya bisa menciptakan manusia dari seorang ibu tanpa bapak. Baik. Mereka kadang menyebut anak Tuhan, tetapi kadang malah menyebutnya dengan anaknya Yusuf An-Najjar. An-Najjar ini tukang kayu. Ini inna lillahi wa ilaihi raji'un berarti di dalam salah satu Injil mereka mencerca Maryam. Mencerca Bunda Maria. Bukankah mereka, sebagian besar mereka mensucikan Bunda Maria? Mensucikan Bunda Maria dan menganggap bahwa Bunda Maria adalah perawan suci yang tidak pernah disentuh laki-laki. Kalau gitu siapa Yusuf sang tukang kayu ini? Apa ini tuduhan? Kalau Maryam ternyata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wal maqsudu, maksud dari pembahasan ini, anna hadzal turab, bahwa kegoncangan yang ada pada Injil ini yashhad, membuktikan bi anna taghyir waqa' fihi qat'an. Dari pembahasan ini kita ingin menyimpulkan sebagai bukti saksi bahwa perubahan pada Injil itu terjadi qat'an, dengan tegas pasti terjadi. Walaupun kita sudah kita katakan tadi tidak menganggap seluruhnya berubah, ada yang tidak berubah. Tetapi dari kontradiksi-kontradiksi ini, dari polemik-polemik ini menunjukkan bahwa mesti ada yang berubah. Sebab kalau tidak, tidak mungkin terjadi yang seperti ini. Wala yumkin an yakuna dhalika min indillah. Tidak mungkin kontradiksi tadi, perselisihan tadi, pertentangan tadi, kalau itu dari sisi Allah. Tidak mungkin. Di salah satu ayatnya, kalau itu adalah benar-benar dari Allah, mengatakan bahwa dia dilahirkan dari seorang ibu tanpa bapak. Tetapi di dalam Injil lainnya dikatakan bahwa bapaknya adalah Yusuf An-Najjar. Dan bersambung nasabnya sampai kepada Ibrahim Al-Khalil. Ada yang menyatakan 39 bapak di atas sampai ke Ibrahim. Ada yang menyatakan 50 sekian bapak sampai bersambung dengan Ibrahim alaihissalam. Maka barakallahu fikum, kontradiksi yang mengerikan ini tidak mungkin dari Allah Subhanahu wa taala. Bal ikhtilaf al-kathir alladhi fihi yadullu ala anna dhalika al-ikhtilaf min indi ghairillah. Bahkan perselisihan yang banyak ini, yang terjadi ini, menunjukkan bahwa ini bukan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada tambahan tangan-tangan manusia. Wa anta idha'tabarta nusakhahu wa nusakhat tawrah alati bi'aidil yahudi wassamirah wal nasara ra'aitaha mukhtalifah ikhtilafan yaqta' man waqafa alaihi bi'annahu min jihatit taghyir wat tabdil wa kadhalika nusakh az-zabur mukhtalifatun jidda. Engkau, jika engkau menganggap naskah dari naskah-naskah Taurat yang ada di tangan-tangan Yahudi dan juga di tangan golongan Samirah dan juga golongan Nasara, kamu akan lihat naskah-naskah itu berbeda-beda dan berselisih. Ikhtilafan. Ikhtilaf yang tegas menunjukkan yaqta' man waqafa alaih, akan menunjukkan ketegasan bagi siapa yang memperhatikannya bahwa itu jelas perubahan. Itu jelas ada perubahan dan pergantian. Ada yang dirubah-rubah. Wa kadzalika nusakh zabur. Demikian pula naskah-naskah zabur juga mukhtalifatun jiddan. Juga terjadi perselisihan-perselisihan yang sangat banyak. Pertentangan-pertentangan yang sangat banyak. Wa minal ma'lumi anna nusakh at-taurat wal injil innama hiya inda ru'asa'il yahud. Dan sudah diketahui bersama beberapa pertemuan yang lalu, mudah-mudahan masih ingat, bahwa naskah-naskah Taurat dan Injil ternyata dia hanya berada di beberapa tokoh-tokoh Yahudi saja. Jadi tidak semuanya. Apalagi disebutkan di sana kisah mereka sendiri. Dalam kitab mereka sendiri bahwa nabi mereka tidak berani memberikannya kepada Bani Israel. Sehingga naskahnya hanya diberikan kepada orang-orang tertentu dari keluarga tertentu saja. Tidak seluruhnya diberikan Taurat, diberikan Injil. Wan Nasara laysat inda ammatihim. Demikian pula Nasrani, tidaklah kitabnya ada di tangan mereka secara keseluruhan. Jadi tidak semua mereka memegang kitab Injil. Wala yahfadunaha fi sudurihim. Mereka juga tidak hafal di dada-dada mereka, tidak seperti hafalnya kaum muslimin terhadap Quran. Sejak para sahabat banyak penghafal-penghafal Al-Quran. Kemudian para tabi'in, pengikut para sahabat juga banyak penghafal-penghafal Al-Quran. Kemudian generasi ketiga dari para tabi'it tabi'in juga mereka banyak penghafal-penghafal Al-Quran. Bahkan sampai hari ini, banyak penghafal-penghafal Al-Quran. Maka barakallahu fikum, Al-Quran terjaga harfan-harfan. Al-Quran terjaga huruf demi hurufnya. Ini barakallahu fikum, perbedaan antara Al-Quran dengan kitab-kitab mereka. Walaupun asal-muasalnya dari Allah, Injil dari Allah, Taurat dari Allah, sebagaimana Quran dari Allah, tetapi lihatlah, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan umat Islam sejak zaman sahabat penghafal-penghafal kuat, hafal 30 juz huruf per hurufnya. Generasi keduanya juga begitu, generasi ketiganya begitu, sampai generasi kesekian hari ini juga mereka masih banyak penghafal-penghafal Al-Quran. Sehingga kalau salah satu huruf saja, ketika mereka membaca misalnya di Masjidil Haram, itu jutaan orang akan mengucapkan Subhanallah, salah, teguran, Subhanallah, Subhanallah. Mengapa? Karena banyak penghafal. Sehingga sulit untuk berubah, tidak bisa berubah. Inilah diantara makna ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan dzikra ini dan kami yang akan menjaganya, kata Allah Ta'ala. Artinya Allah jamin Al-Qur'an terjaga. Karena memang Al-Quran Allah jadikan sebagai pedoman hidup untuk manusia seluruhnya sampai akhir masa. Artinya masa berlakunya terus sampai hari kiamat. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, masa berlakunya hanya di masa tersebut. Di masa Nabi Isa, di masa Nabi Musa. Sebagaimana disebutkan bahwa Nabi diutus ila qaumihi khassah. Bahwa setiap Nabi itu diutus untuk kaumnya secara khusus. Sedangkan Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh alam sampai akhir zaman. Sehingga wajarlah kalau Al-Quran dijaga dengan penghafal-penghafal kuat dengan izin Allah. Dengan penghafal-penghafal huffaz. Sedangkan yang lain tidak demikian penjagaannya. Wallahu ta'ala a'lam, karena memang masa berlakunya sudah lewat. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kembali kepada pembahasan. Wala yamtani' ala jama'ah al-qalilah tawatu' ala taghyiri ba'dhi nusakh. Dan tidak terhalang bagi jamaah yang sedikit untuk mereka merubah beberapa naskah-naskah. Wala siyama idza kana baqiyatuhum la yahfadunaha. Jadi sangat memungkinkan untuk dirubah. Apalagi wala siyama idza kana baqiyatuhum la yahfadunaha. Apalagi sebagian besar mereka tidak hafal, sehingga kalau dirubah pun enggak ada yang tahu. Faida qasadat ta'ifatun minhum taghyir nuskhatin aw nusakh, maka kalau ada satu kelompok, satu golongan yang ingin merubah naskah, naskah Injil atau naskah Taurat, atau merubah beberapa naskah, amkana dzalik, itu sangat memungkinkan. Karena enggak ada penghafal-penghafal kuat dan tidak terjaga, dalam artian mereka tidak memiliki kitab yang satu terjaga, tidak. Sebagian mereka hafal sebagian saja, sebagian lain hafal bagian yang lain, demikian pula lembaran sebagian punya, sebagian tidak punya, dan seterusnya. Thumma idza tawata'u 'ala an la yadhkuru dhalika li'awamihim wa atba'ihim amkana dhalik. Juga kalau mereka bersepakat, tawatu maksudnya bersepakat. Kalau mereka bersepakat untuk tidak menyebutkan satu bagian kepada awam mereka, kepada orang-orang awam mereka, itu memungkinkan juga. Yang ini simpan saja, satu lembar disembunyikan. Bisa, memungkinkan. Karena mereka enggak hafal. Kitab kami, Injil itu ada berapa lembar, mereka enggak tahu. Kitab Taurat kami ada berapa lembar, mereka enggak tahu. Sehingga kalau disembunyikan satu lembar, dua lembar, mereka tidak akan paham. Li'awamihim wa atba'ihim. Untuk orang awam mereka dan pengikut-pengikut mereka, amkana dhalik. Dan itu memungkinkan. Wa hadha waqi'un fil 'alami katsira. Dan ini terjadi di alam ini sangat banyak. Ini perkara seperti ini terjadi di alam ini dalam keadaan barakallahu fikum, sangat banyak sekali kejadian menyembunyikan pembahasan, menyembunyikan lembaran, atau menyembunyikan beberapa kalimat-kalimat. Fahaulail yahudu tawata'u bikitmani nubuwatil masih. Maka Yahudi contohnya, mereka tawata'u bersepakat, watawasau mereka saling menasehati, saling mengingatkan untuk menyembunyikan kenabian al-Masih. Untuk menyembunyikan kenabian al-Masih. Wajahdil bisyarah bihi wa tahrifiha, dan juga mereka bersepakat untuk menolak kabar gembira akan datangnya seorang nabi, wa tahrifiha, dan mereka rubah-rubah kata-katanya. Washtara dalika baina taifatihim fil ardi, akhirnya terkenallah Injil yang sudah dirubah itu oleh sekelompok mereka di muka bumi. Masyariqaha wa magharibaha, di timurnya dan di baratnya, semua memegang kitab yang sudah dirubah, yang sudah disembunyikan tentang kenabian Isa alaihissalam. Termasuk bahkan keistimewaannya dilahirkan dari seorang wanita tanpa bapak, itu pun disembunyikan, diganti. Oleh karena itu, oleh Yahudi disebutkan dengan Isa ibni Yusuf An-Najjar. Ini barakallahu fikum, na'udzubillah, satu golongan ekstrim melampaui batas sampai menganggap Isa anak Tuhan, dimuliakan sampai mengatakan anak Tuhan, ini berlebihan. Sebaliknya, Yahudi malah menjatuhkannya, menganggap bahwasanya Isa alaihissalam adalah anak zina. Astagfirullah. Dikatakan bahwa itu anaknya tukang kayu yang bernama Yusuf An-Najjar. Ini barakallahu fikum, mengerikan sekali. Satu ekstrem kiri, satu ekstrem kanan. Pada Nabi Isa adalah Nabi yang mulia, dilahirkan oleh seorang wanita yang juga mulia, wanita yang suci, melahirkan anak yang suci. Dan itu hamba Allah yang diistimewakan, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Tapi bukan Tuhan. Bukan anak Tuhan. Bukan juga jelmaan Tuhan. Bukan pula satu yang tiga, tiga yang satu. Fahaulail Yahudu tawata'u. Maka Yahudi saling berbisik, saling sepakat untuk menyembunyikan berita-berita kenabian Isa. Wa kadzalika tawata'u ala annahu kana tabiban sahiran mumkhariqa ibn zaniyah dan seterusnya. A'udzubillah. Mengerikan sekali tuduhan Yahudi. Yahudi juga sepakat, saling dukung-mendukung untuk menyatakan, menyembunyikan berita kenabian Nabi Isa. Nubuwatil Masih, mengingkari kenabian Isa. Wajahnil bisyarah, dan menolak kabar gembira tentang datangnya seorang Nabi. Watahrifiha, mereka merubah-rubahnya. Dan juga tawatau anahu kana tabiban sahiran mumkhariqa. Lihat Yahudi. Sepakat juga menyatakan bahwa Nabi Isa itu hanya seorang tukang sihir. Tabib. Mumkhariqa. Ibn Zaniyah. Anaknya wanita yang berzina katanya. Astagfirullah, dikatakan anak zina oleh Yahudi. Wa tawasaw bihi ma'a ru'yatihimul ayatil bahirat. Allati ursila biha wa ilmihim annahu ab'ada khalqillahi mimma rumiya bihi. Mereka saling menasehati padahal dalam keadaan mereka melihat bukti-bukti yang jelas pada Nabi Isa. Dari bukti berbicaranya Nabi Isa dalam keadaan masih bayi. Fil Mahdi Sobiyya. Juga mujizat-mujizat lain yang membuat burung dari tanah liat kemudian dihidupkan dan seterusnya. Ini enggak dilihat oleh Yahudi. Ma'ilmihim, padahal mereka tahu bahwa yang dituduh ini sangat jauh dari tuduhan mereka. Ab'ad khalqillah mimma rumiya bihi. Padahal Yahudi tahu bahwa Nabi Isa sangat jauh dari tuduhan mereka. Ini sangat jauh dari tuduhan anak zina. Sangat jauh dari tuduhan tukang sihir. Sangat jauh dari tuduhan bahwa dia adalah tabib dan seterusnya. Inna lillahi wa ilaihi raji'un. Kejahatan Yahudi. Wa sya'a ma tawatau alaihi wa mala'u bihi kutubahum syarqan wa gharba. Mereka sebarkan apa yang mereka sepakati tadi. Dan mereka penuhi kitab-kitab mereka seperti itu. Syarqan wa gharban. Ke timur dan ke barat. Kitab Injil mereka rubah, mereka ganti, mereka tambahi, mereka buang berita-berita kenabiannya, mereka katakan bahwa Isa adalah anaknya fulan, anaknya tukang kayu, dan seterusnya. Dan itu masuk di Injil mereka. Maka pertanyaannya, apakah bisa mereka mengingkari bahwa Injil berubah? Apakah mereka bisa mengingkari bahwa Injil sudah berubah? Gak bisa. Karena dari empat Injil tadi, Injil Matius, Injil Lukas, Injil Yohanes, dan Injil Markus, apalagi Injil Barnabas. Barakallahu fikum. Walaupun paling sedikit perubahannya pada Injil Barnabas, tetapi tetap ada perubahan di dalamnya. Bahkan kalau dipertentangkan dengan Injil-Injil lain, sangat berbeda. Sangat berbeda. Barakallahu fiikum berarti mau tidak mau harus diakui perubahan itu terjadi. Pergeseran, perubahan kalimat, penambahan atau pengurangan terjadi. Wa kadzalika tawatau ala anna Lutan nakaha ibnataihi. Lebih mengerikan lagi bahwa mereka juga sepakat menulis dalam kitab Injilnya berita tentang Nabi Lut, bahwa Nabi Lut menikahi dua anak perempuannya sendiri. Wa auladahuma auladan wa sya'af dzalika fihim jami'uhum, dan ini tersebar di kalangan mereka seluruhnya bahwa Lut menikahi dua anak perempuannya dan juga anak-anak dari dua anak perempuannya, berarti cucu-cucunya. Dan itu tersebar dalam kitab-kitab mereka. Kitab Injil, Injil mereka. Wa tawata'u 'ala anna Allah nadima wa baka 'ala at-tufan wa 'adda anamilahu wa sara'a Ya'qub فصرعه يعقوب وأنه راقد عنهم وأنهم يسألونه أن ينتبه من رقدته وشاء ذلك في جميعهم. Bahkan mereka sepakat untuk menulis di dalamnya, dalam kitab suci mereka, yakni Yahudi, bahwa Allah menyesal. Astagfirullah, astagfirullah. Allah menyesal dan Allah menangis, katanya, atas badai yang terjadi, atas badai yang terjadi. Wa 'adda anamilahu, dan menggigit jarinya. Allah Subhanahu wa taala menyesal menggigit jari. Ini mengerikan sekali. Wa sara'a Yaqub fa sara'ahu Yaqub, bahkan astagfirullah, astagfirullah, hampir-hampir saya tidak kuat membacanya. Katanya Allah berkelahi dengan Yaqub. Dan kemudian Yaqub berhasil mengalahkannya. Mengalahkan Tuhan. Wa anahu raqidun anhum, dan kemudian istirahat Tuhan, istirahat. Wa annahum yas'alunahu an yantabih min raqdatihi, dan mereka meminta, memohon agar bangun dari tidurnya. Ayo bangun, ayo bangun, ayo bangun. Wa sya'a dzalika fi jami'ihim, dan ini berita tersebar di Injil-Injil mereka, terutama Perjanjian Lama. Wa kadzalika tawatau 'ala fusulin lafaquha ba'da zawali mamlakatihim yusalluna biha lam ta'rif an Musa wala an ahadin min atba'ihi qaqaulihim fi salatihim. Demikian pula mereka sepakat, ini Yahudi masih, atas satu pasal-pasal yang mereka masukkan setelah hilangnya kerajaan mereka. Apa itu pasalnya? Yusalluna biha, mereka sholat membaca kata-kata tersebut. Jadi bukan hanya memasukkan satu kata atau satu kalimat dalam Injil, bahkan dijadikan kalimat itu sebagai bacaan sholat mereka. Yang tidak dikenal dari Musa, tidak pula dari seorang pun pengikut-pengikut Nabi Musa. Kata-katanya tidak pernah ada diajarkan oleh Musa, enggak pernah pula oleh pengikut-pengikutnya. Apa contohnya? Kaqaulihim fi salatihim, seperti ucapan mereka dalam salat mereka. Allahumma drib bibuqin azimin li'itqina waqbidna jami'an min arba'ati aqtaril ardi ila qudsika subhanaka ya jami' tashtit qawmi Israel. Dalam salatnya mereka katakan, ya Allah, tiuplah trompet yang besar yang akan memerdekakan kami. Dan ambillah kami seluruhnya dari empat penjuru bumi ke tempat sucimu. Maha suci engkau, wahai yang mengumpulkan apa yang tercerai-berai dari kaum Bani Israel. Wa qawluhum fiha, belum selesai. Dan ucapan Yahudi dalamnya, urdud hukamana minna kal awwalina wasiratina kal ibtida, kembalikanlah penguasa-penguasa kami dari kami seperti yang terdahulu, dan sejarah kami seperti permulaannya. Wabni Urshalim, dan bangunlah Yerusalem di dekat tempat sucimu. Fi ayyamina, di hari-hari kami. Wa azzana bibinaiha, dan gembirakanlah kami, muliakanlah kami dengan bangunan tersebut. Subhanaka, maha suci engkau, ya Bani Urshalim, wahai pembangun Yerusalem. Memanggil Tuhannya sebagai pembangun Yerusalem. Walam yakun Musa wa qaumuhu yaquluna fi salatihim syai'an min dzalik. Sedangkan Nabi Musa dan kaumnya, pengikutnya, enggak pernah salat membaca yang begini. Enggak pernah membaca yang begini. Yang diminta adalah kekuasaan di muka bumi, kembalikanlah seperti dulu. Kemudian memanggil, meminta dibangunkan Yerusalem di dekat tempat sucimu, wahai pembangun Yerusalem. وَكَذَلِكَ تَوَاطُوهُمْ عَلَى قَوْلِهِمْ فِي صَلَاتِهِمْ أَوَّلَ الْعَامِ مَهَا كَيْنَهُ عَنْهُمْ. Demikian pula kesepakatan mereka dalam ucapan mereka, dalam salat mereka di awal tahun. Salat mereka di awal tahun, beda lagi kata-katanya. مَهَا كَيْنَهُ, apa yang kita dapatkan dari mereka. وَكَذَلِكَ تَوَاطُوهُمْ عَلَى شَرْعِ صَوْمِ إِخْرَاقِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَصَوْمِ حِصَارٍ وَصَوْمِ كِدْلِيَا. Disebutkan, mereka juga sepakat untuk membuat syariat puasa. Puasa pembakaran Baitul Maqdis, puasa pengepungan, puasa kedlia. Wallahu ta'ala alam apa yang dimaksud. وَفَرْضِهِمْ ذَلِكَ, dan mereka mewajibkan yang seperti itu. وَصَوْمُ صُلْبِ هَمَانٍ, dan puasa di salibnya Haman. Wa qad i'tarafu bi annahum zaduha li asbabin iqtadatha. Dan mereka mengakui kalau itu tambahan. Iya, ini adalah tambahan dari kami. Li asbabin iqtadatha, kata mereka, karena ada sebab-sebab yang memang mengharuskannya, kata mereka. Jadi mereka mengakui bahwa itu tambahan-tambahan. Kata-katanya, doa-doanya mereka tambah sendiri. Dengan alasan ada sebab-sebab yang mengharuskan. Astagfirullah. Ini sudah cukup banyak. Barakallahu fikum. Walaupun nanti masih ada lagi, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wa sallama tasliman kithira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair ustadzuna atas penjelasannya terkait polemik yang terjadi di dalam Injil tentang Al-Masih dan juga polemik dan pertentangan dari Yahudi. Semoga apa yang dijelaskan bisa menambah wawasan kita terkait pembahasan pada pagi hari ini. Dan insyaAllah ta'ala akan dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala wa taufiqihi. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.